Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن حديث ابن مسعود مرفوعا الطيارة شرك وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ Muallif rahimahullahu taala membawakan dalil berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud marfu'a maksudnya adalah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat marfu'a di situ menunjukkan bahwasanya hadis yang akan disebutkan setelahnya itu adalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ucapan Ibnu Mas'ud, akan tapi marfu'a. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu adalah kesyirikan. Disebutkan di sana di dalam riwayat yang lain Nabi sampai menyebutkan 3 kali dengan mengulang kalimat tersebut at-tiyaratu syirkun. Bahwasanya at-tiyarah adalah kesyirikan, yakni na'un minasyirik, salah satu bentuk kesyirikan. Disebutkan secara mutlak tanpa menyebutkan di sana apakah termasuk ke dalam asyirkul akbar ataukah asyirkul asghar. Yang menunjukkan bahwasanya nakirah tersebut adalah litanwi'. Untuk mengelompokkan terkadang di sana termasuk ke dalam kesyirikan asyirkul asghar. Terkadang di sana at-tiyarah termasuk ke dalam asyirkul akbar. Ada yang termasuk ke dalam kategori asyirkul asghar. Ada di sana yang termasuk ke dalam kategori asyirkul akbar. Termasuk ke dalam kategori asyirkul asghar apabila dia menjadikan apa yang dia itu perkara yang dijadikan dianggap sial, yang dia bertatoyur kepadanya, itu hanya sebagai sebab. Adapun an-nafi' wad-dar, yang memberikan manfaat dan yang bisa menolak madarat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia melakukan hal tersebut hanya sekedar sebab ataupun lantaran. Hanya itu saja, maka yang seperti ini terjatuh ke dalam asyirkul asghar. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh mereka para ulama, menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab, kemudian dia jadikan sebagai sebab. Maka ini terjatuh ke dalam asyirkul asghar. Bisa jadi tiarah tersebut menyeretnya, membawanya sampai ke dalam asyirkul akbar. Mengeluarkan dia dari daerah tauhid. Mengeluarkan dia dari golongan muwahid. Sehingga menjadi seorang yang musyrik. Tergantung seberapa besar pengaruh dan dampak keyakinan yang dia yakini di dalam hatinya tentang perkara yang dia itu bertatoyur kepadanya. Semakin kuat ta'alluknya, semakin kuat dan semakin besar ketergantungan, keterkaitan hatinya kepadanya. Dan semakin jauhnya dia, keterkaitan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa perbuatan tatoyur itu menyeret dia, membawa dia jatuh ke dalam kategori asyirkul akbar yang mengeluarkan dia dari Islam. Mengeluarkan dia dari golongan muwahid. Ketika dia meyakini bahwasanya itulah an-nafi', itulah ad-dar. Nah, perkara yang dia bertatoyur kepadanya itulah yang bisa mendatangkan manfaat. Dan itulah yang bisa menolak madarat. Benda barang yang dia itu bertatoyur kepadanya. Nah, bisa sampai meyakini yang demikian, dia itu memberikan manfaat. Dia itu yang bisa menolak madarat. Kalau engkau melakukan ini, menghindarinya, maka mesti dijamin selamat kamu, tidak tertimpa kesialan. Dijamin pasti. Dia yang an-nafi', dia yang ad-dar. Nah, kalau kamu menghindarinya, maka engkau akan selamat dari kesialan. Nah, mesti. Nah, dijamin, karena dialah yang an-nafi' dan dia yang ad-dar. Walaupun lesannya tidak mengucapkannya, akan tapi hatinya, keterkaitan hatinya, ketergantungan hatinya, ta'aluknya yang kuat terhadap perkara yang dia itu bertatoyur kepadanya, nah, bisa sampai menyeret yang demikian. Tentu saja biasanya dibumbu-bumbui dengan berbagai macam khurafat-khurafat. Nah, kisah-kisah, cerita-cerita yang tidak ada asalnya, keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, khurafat. Nah, seberapa besar khurafat yang dia yakini, yang tertanam di dalam hatinya. Nah, maka keyakinannya dan ta'aluknya dia terhadap benda tersebut semakin kuat dan dia semakin jauh dari ta'aluknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusak tawakkulnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sirkul asghar tadi terjatuh ke dalam sirkul asghar cuman mengurangi kesempurnaan tawakkul. Cuman mengurangi kesempurnaan at-tawakkul, tawakkalnya kepada Allah berkurang kesempurnaannya. Nah, dengan dia terjatuh ke dalam asyirkul asghar. Nah, tapi ketika sudah menyeret dia ke dalam asyirkul akbar, bukan hanya kesempurnaannya, bahkan tawakkulnya rusak. Nah, keluar dia dari golongan muwahidin, tidak termasuk lagi dalam kategori muwahidun. Nah, ataupun muslim, keluar dari milah. Sehingga perlu berhati-hati di sana. Berbagai macam tiaroh menganggap sial dengan sesuatu. Sesuatu yang dilihat. Nah, entah ular, kucing hitam. Atau suatu kejadian, kecelakaan yang mengerikan dan sejenisnya. Nah, atau dengan sesuatu yang dia dengar, burung, kicauan burung tertentu. Nah, atau menganggap sial dengan nomor-nomor tertentu, nomor 13 dan jenisnya. Menganggap sial dengan hari tertentu, Rabu. Nah, hari Rabu, menganggap sial dengan hari Rabu. Nah, makanya ada istilah apa? Rabu apa? Rabu Wekasan. Rabu Wekasan. Nah, Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, menganggap sial dengan hari Rabu tersebut. Sehingga kemudian perlu mengadakan berbagai macam acara, ritual-ritual. Supaya selamat dari berbagai macam nasib sial. Nah, buat ritual ini, selamatan itu. Nah, menganggap sial dengan hari. Menganggap sial dengan tempat tertentu. Nah, sehingga tidak mau melewatinya, harus muter. Nah, tempat tertentu, tempat terjadinya kasus kejahatan pembunuhan misalnya. Nah, atau terbunuhnya seseorang. Nah, merasa kalau ngelewat situ sial nanti. Nah, berputar. Nah, jangan lewat situ. Hati-hati, tiaroh. Tiaroh syirkun, atiaratu syirkun, atiaratu syirkun. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memperingatkan bighayati tahdzir. Nah, dengan sebenar-benarnya peringatan atiaratu syirkun, jauhi atiaratu syirkun, jauhi. Nah, akan tapi walaupun sudah berusaha berupaya menjauhi, wa ma minna illa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Nah, wa ma minna illa. Nah, kalimat yang setelahnya wa ma minna illa wallahu yudhibuhu bitawakkul. Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Kalimat ini sebagian ulama mengatakan ini adalah mudraj. Nah, bukan kalimat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tambahan tersebut dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi yang hadis itu atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Nah, kalimat yang selanjutnya itu mudraj. Nah, dibawakan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Muhammad ibn Ismail, Al-Imam Al-Bukhari, dari Sulaiman ibn Harb, gurunya. Sulaiman ibn Harb, gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Nah, yang mana Sulaiman ibn Harb ini mengatakan, indi huwa qawlu ibn Mas'ud. Nah, menurutku ini adalah ucapannya Abdullah ibn Mas'ud. Dari Sulaiman ibn Harb ini kemudian diikuti oleh mereka para ulama, bahwasanya kalimat yang setelahnya, setelah atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, wa ma minna illa, kalimat wa ma minna illa wallahu yudhibuhu bitawakkul, ini mudrad. tambahan. Ini ucapannya Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, yang perawinya menggabungkan antara ucapan Nabi dengan ucapan Abdullah ibnu Mas'ud, digabungkan. Nah, walaupun ulama yang lain ada yang berpendapat itu bukan mudrot, hadis. Nah, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilaf dia. Nah, wa ma minna illa, dan tidaklah di antara kita kecuali. Nah, kecuali apa? Kecuali yaqa fi qalbihi syai'un min dzalik. Nah, dan tidaklah di antara kita satu pun di antara kita kecuali. Nah, mesti terlintas yang seperti itu dalam hatinya. Nah, terlintas yang seperti itu dalam hatinya, terlintas. Tiaroh, khawatir. Nah, muncul dalam hatinya kalau seandainya dia datang ke tempat tersebut. Khawatir, takut, tapi bukan dengan sebab yang memang makul. Nah, sebabnya itu secara akal enggak ditanya kembali kenapa sebabnya kok aku khawatir, takut ke tempat itu apa? Takutnya apa? Nah, loh, kok tanpa sebab? Nah, takutnya tanpa sebab. Tapi kalau ke tempat itu takut. Kayaknya menghindari. Nah, terlintas ma minna illa, dan tidaklah di antara kita kecuali. Terlintas di dalam hatinya sesuatu dari tiarah. Menganggap sial dengan sesuatu. Menganggap dia akan celaka, sengsara. Nah, ini menunjukkan, nah, kalau seandainya ini kalamnya Abdullah ibn Mas'ud, luar biasa mereka, para sahabat, merasakan yang seperti ini. Nah, kalau seandainya mereka para sahabat merasakan yang demikian itu, berarti lebih-lebih lagi kita. Nah, yang tidak ada jaminannya, tidak ada yang menjamin diri kita semuanya. Terlintas yang demikian, cuman semuanya tergantung betapa kuat dia, ta'aluk dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ketergantungan dia, keterkaitan hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seberapa dia mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin kuat keterkaitannya dengan Allah, semakin kuat ketergantungan hatinya dengan Allah. Ya, sebabnya dengan dia mempelajari. Nah, sebabnya dengan dia mempelajari tentang Allah. Mempelajari nama-namanya yang husna. Mempelajari sifat-sifatnya yang ulia. Nah, sifat-sifat Allah yang tinggi. Nah, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Semakin dia mengenal Allah, nah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin mengagungkan Allah, semakin kuat keterkaitan dan ketergantungan dia kepada Allah, semakin mengenal Allah. Sehingga sesuatu yang muncul seperti itu, nah, mudah bagi dia kemudian untuk menghilangkannya. Nah, dengan dia mentawakalkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hilang. Nah, tapi kalau semakin lemah, jauh, nah, bodoh tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang zat yang dia sembah, dia tidak mengenalnya. Sehingga dia, ma qadarallahu haqqa qadrih, tidak mengagungkan Allah sesuai dengan keagungannya. Nah, sehingga susah, berat, muncul kayak gitu, berat. Bahkan mungkin karena saking jauhnya, nah, terlepasnya dia, keterkaitan hatinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, langsung yang terlintas tadi, menjadi kuat, azam, akhirnya meninggalkan. jangan lanjutkan. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan ini pun bertingkat-tingkat lagi. Tiap orang berbeda-beda. Maratib, bertingkat-tingkat. Ada yang terjatuh sampai asyirkul akbar. Ada yang terjatuh ke dalam asyirkul asgar. Nah, tergantung seberapa kuat hatinya, keterkaitan dia kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ma minna illa, dan tidak ada satupun di antara kita kecuali terlintas yang seperti ini. Nah, sehingga perlu hati-hati. Nah, wallahu yudhibu bitawakkul, obatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan obatnya langsung apabila terjadi yang demikian. Apabila terjadi yang demikian, terlintas. Terlintas loh ini ya. Nah, sesuatu yang terlintas. Nah. Innallaha tajawaza an ummati. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni umatku. Nah. Di antaranya salah satunya adalah. Nah. Amma hadatat bihi anfusuhu au nafsuhu. Apa yang terlintas di dalam hatinya, malam ya'mal wa yatakallam, selama dia tidak mewujudkannya dalam amalan dan selama dia tidak mengucapkannya, baru lintasan. Nah, enggak berdosa. La yadhur, sesuatu yang itu hanya terlintas, itu tidak berbahaya. Bahkan itu terjadi bagi mereka muwahidun yang mentauhidkan Allah. Ma minna illa. Kalimatnya Abdullah bin Mas'ud. Maksudnya minna di antara kita. Mereka para sahabah. Muwahidun. Terjadi yang demikian. Nah, maka kalau seandainya terjadi yang demikian, bagaimana obatnya? Wallahu yudhibuhu bittawakkul. Allah akan menghilangkannya. Nah, dengan tawakul. Nah, ini juga tergantung yang tadi, seberapa kuat keterkaitan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seberapa dalam dia mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Nah, sehingga sedalam itu pula pengagungannya kepada Allah. Nah, sehingga dengan tawakal hilang. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang ada yang harus berjuang. Perjuangan memang terlintas-lintas berjuang. Terus tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sudah menunjukkan obatnya. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jalankan apa yang ingin kau lakukan. Apa yang kau sudah bertekad kepadanya. Engkau ingin pergi ke tempat tersebut. Melewati tempat tersebut. Imdi, lanjut. Mutawakkilan Allah, dalam keadaan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna tawakal apa? Sidikul iktimat. Yang kemarin kita sebutkan. Jujur di dalam iktimatnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jujur. Nah, dia pasrah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan siqah. Percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan husnudzan. Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasrah tapi kemudian su'udzon. Jauhkan. Nah, ini keyakinan, ini akidah, i'tiqad. Hah? Pasrah tapi malah su'udzon. Pasrah disertai dengan siqatun billah. Disertai dengan husnudzon billah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan perjalananmu. Apa yang ingin kau lakukan atau tempat yang ingin kamu tuju, terus dengan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan hilang. Ini salah satu obatnya. Nah, salah satu obatnya ketika muncul yang seperti itu, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.